تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. dalam sebuah riwayat dan sudah ini hadis yang keempat ya dari Abu Sa'id juga riwayat Bukhari dan Muslim, atau ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, ya di alam nasi zamanun, akan datang di tengah manusia semua masa. Ayat sufi amin miyam nas, maka ada satu kelompok dari manusia yang berperan. Ayat kuno menceritanya kan, fikum man sahaba Rasulullah SAW, apa dari tengah kalian, wahai pasukan yang berperan, ada orang yang bersahabat dengan Nabi? Maka dikatakan iya. Maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Datang lagi masa setelahnya. Kemudian dikatakan, apa dari tengah kalian? Ada orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Dikatakan iya, dibukakan lagi kemenangan untuk mereka. Datang lagi masa setelahnya. Kaum muslimin berperang. Maka dipasukan ditanya lagi, apa dari tengah kalian? Ada orang yang melihat orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi? Ini generasi ketiga. Dikatakan iya, maka dibukakan kemenangan untuk mereka. Sepanjang di tengah mereka masih ada orang-orang yang berjumpa dengan sahabat, berada di dalam tiga generasi, dibukakan kebenaran. Ya, karena itu umat ini tidak ada kebaikan untuknya, tidak akan mulia dan jaya dengan Islam kecuali kalau mereka ikut kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini berucap sebuah kalimat. Setiap kali duduk di sebuah majelis berulang dan lagi, dan ternyata Imam Malik melakukan hal tersebut kepada gurunya Rabi'ah bin Abdul Ahmad juga seperti itu. Tiap kali dia duduk di depan murid-muridnya, beliau selalu berkata, "La yusliha akhir hadhihi ummi illa liman aslaha, illa man aslaha biha awwalaha." Ya. Atau illa man aslaha biha awwalaha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan hal yang memperbaiki generasi awal. Jadi itu syarat ukuran akhir umat, kapan dia baik? Kalau dia mengikuti apa yang memperbaiki generasi awal. Karena itu dalam hadith Abu Walid al-Maydi riwayat Abu Dawud al-Tayalisi dan selainnya, Rasulullah SAW ketika ditanya di masa fitnah, maka kata beliau, terjibulah ila amri bin Allah, hendaknya kalian itu kembali kepada perkara kalian yang paling pertama. Nah, ini kan perkara yang ada dalam para sahabatnya.